Kulomun ati sing wis ngarani opo saiki kowe bakal baleni. Jujur seko ati iki pengen kowe bali, bakal tak tompo lalai no salahmu. Terima kasih. Rasanya aku sumbangun sampun nate larani. Ojo mung iso

Talk TV. Funky.